بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أبنائي وبناتي yang saya hormati dan yang saya cintai Alhamdulillah kita kembali berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia, bahkan paling mulia di muka bumi ini, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid, termasuk dari rumah Allah Azza wa Jalla sebagai tempat yang sangat mulia dan agung. Alhamdulillah, saya dan anak-anakku, segenap asatidah dan asatidat, ikhwani, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla pada sebuah acara yang sangat agung, sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu belajar agamanya, belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat, tidak ada manusia yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini kecuali orang-orang yang belajar agama Allah dan dia mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ini manusia yang paling tinggi. Kalau dia anak, maka anak yang paling tinggi kedudukannya. Kalau dia remaja, remaja yang paling tinggi kedudukannya. Kalau dia pemuda, pemuda. Kalau dia orang tua, orang tua yang paling tinggi, yaitu orang yang belajar ilmu agama. Ilmu yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla buat hamba-hambanya. Utsman, siapa yang menyuruh Utsman belajar? Hah? Siapa yang nyuruh Utsman belajar? Angkat suaranya. Hah? Musa. Musa. Siapa yang nyuruhnya belajar ilmu agama? Tak tahu. Abdurrahman, Luqman. Siapa yang menyuruh belajar ilmu agama? Siapa? Abi, Umi, atau kakak, atau ustaz, atau siapa? Hah? Yusuf. Siapa Yusuf? Jangan nyandar, kayaknya belum waktunya nyandar sambil belajar ya. Ah, Musa, Laude. Siapa yang menyuruh untuk belajar? Sultan. Luqman. Siapa? Orang tua. Luqman disuruh sama orang tua. Ya. Jarir. Selain orang tua yang menyuruh siapa? Jarir. Belum hafal nama. Mukbil. Siapa Mukbil? Siapa yang menyuruh kita belajar ilmu agama? Ahbab. Siapa? Allah. Ahbab mengatakan yang menyuruh kita belajar ilmu agama ini Allah. Ya, benar. Yang menyuruh kita belajar ilmu agama adalah Allah. Kalau kita punya abi, kita punya ummi, menyuruh kita belajar juga, berarti abi ummi kita adalah orang-orang soleh. Ya, kenapa? Karena abi ummi menyuruh apa yang disuruh oleh Allah. Allah menyuruh kita belajar agama. Abi ummi kita mendorong kita belajar ilmu agama. Berarti abi ummi kita adalah orang-orang soleh. Ya. Nah, sekali lagi, tidak ada orang yang paling tinggi derajatnya di tengah-tengah hidup manusia ini, tidak ada yang paling teratas kedudukannya kecuali orang yang belajar ilmu agama. Harus diketahui, kalau ada orang yang belajar ilmu agama atau ada orang tua yang menyuruh belajar ilmu agama, itu benar-benar sebuah taufik. Taufik dari Allah. Ya. Taufik dari Allah kepada anak itu. Taufik dari Allah kepada kedua orang tua tersebut. Taufik, nah ini mahal. Coba sekarang. Rasulullah alaihi salatu wassalam, saya ambil contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah menjadi utusan yang paling baik. Rasulullah punya kedua orang tua, punya paman, punya kakek, ya. Paman-paman beliau banyak. Ternyata yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan taufik budak Bilal. Dia adalah budak. Ya, kalian bisa bayangkanlah bagaimana status budak. Kalau maaf-maaf saja, budak di masa jahiliyah itu lebih terhormat anjing piaraan. Lebih terhormat anjing piaraan. Ya, rendahnya budak. Tapi Allah memilih Bilal ini untuk mendapatkan taufik kepada Islam, ilmu Islam, dibanding paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti taufik itu adalah hadiah dari Allah. Kalau ada anak yang mendapatkan semangat belajar, mendapatkan ada pada dirinya orang tua semangat mendukung belajar, berarti ini pemberian hadiah dari Allah yang sangat mahal. Tapi perlu diingat, ilmu yang diajarkan oleh Allah itu harus kita cari. ada usaha dari kita untuk mendapatkannya. Sudah ada taufik untuk memperolehnya, semangat untuk belajar, taufik dari Allah. Nah, untuk kemudian mendapatkan di dalam taufik ini, harus ada taufik lagi. Apa itu taufik? Taufik untuk semangat belajar. Ya, semangat belajar. Dan harus ada usaha dari kita. Tidak kemudian orang duduk, merenung, padamkan lampu, bersemedi di kegelapan. Ya, nanti keluar-keluar, ada pengajaran tadi malam, ada bisikan, kalau maaf-maaf saja ya, seperti yang mereka gambarkan, Allah itu bundar bagaikan mentimun. Setan. Ya, yang ngajari dengan bersemedi, ilmu tidak. Para ulama di masa yang silam, dia harus berjalan kaki untuk mencari ilmu sampai berbulan-bulan. Ya, sampai ada yang kencing darah. Sampai maaf-maaf, habis bekal di jalan, ada yang sampai maaf-maaf minum air kencingnya. Karena sudah tidak ada lagi. Ini usaha-usaha mereka untuk menjadi orang mulia dengan ilmu agama. Nah, usaha-usaha itu ternyata dirangkum oleh ulama-ulama kita di antara sebab-sebab kita mendapatkan ilmu. Sebab-sebab mendapatkan ilmu. Nah, ini yang sekarang kita akan bahas satu persatu. Benar sekali lagi, anak yang mendapatkan semangat untuk belajar ilmu agama itu benar-benar taufik dari Allah. Tidak semua anak yang dapat. Coba, anak-anak yang sebaya dengan kalian, sebaya dengan siapa, Zubair yang nyandar. Maju, jangan dekat situ. Ya, Pak Ali juga nyandar. Maju, Li. Ya, apa yang dilakukan di luar? Sebaya Hasik, apa yang dilakukan di luar sama anak-anak? Yang tidak ada semangat untuk belajar. Ya, jadi benar-benar sangat-sangat menyedihkan. Inilah yang nanti akan menghuni ya keluarga. Coba, bagaimana kalau di anak yang sebaya dengan ya Hasib tadi ada dua orang, tiga orang, perilakunya, akhlaknya, adabnya tidak baik. Kalau keluarga satu rumah tangga, tambah rumah tangga yang lain, ada dua anak, dua perempuan, dan seterusnya, kan rusak. Ya, masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah, dari sekian anak-anak putri-putri itu, Allah Azza wa Jalla menanamkan kita semangat untuk mau belajar. Mau belajar. Berarti ini taufik dari Allah yang harus kita genggam erat-erat. Maksudnya, jangan sampai nanti semangatnya belajar lu kok enggak ada. Jangan sampai. Ya, harus digenggam erat-erat. Ini hadiah dari Allah. Kalau abi ummi belikan jam tangan, wah mahal harganya. Ya, berapa mas? 15.000. Ya, wah tergolong mahal kan? Mahal apa murah? Sulaiman? Harga jamnya 15.000 atau 20.000? Kalau sampai harga jam itu ratusan. Berarti dijaga, dipelihara. Ya, kan begitu. Nah, kalau ternyata yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan, yang memberikan segala-galanya di dalam hidup, memberikan yang paling mahal. Yang paling mahal semangat untuk belajar ilmu agama diberikan. Berarti ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat tinggi yang harus kita jaga. Ya, yang harus kita pelihara. Jangan sampai suatu saat semangat kita tidak ada lagi untuk belajar. Ya, termasuk juga salah satu ya penyakit yang menimpa seorang pelajar, senangnya pindah-pindah tempat lokasi belajar. Sini, aduh, enggak enak. Sana juga enggak enak. Situ juga, sebentar lagi kabur. Ya. Barakallahu fikum. Harus. Ya. Jadi semangat belajar itu dijaga karena itu nikmat dari Allah. Mari kita dengarkan. Kata seorang alim, Asy-Syaikh Abdullah bin Shalfik Adz-Dzafiri, bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Fahadihi kalimatun yasiratun fi bayanil ususil muhimmah allati yahtajuha as-saliku maslaka talabil ilmi. Kata beliau, ini adalah kalimat, beberapa kalimat yang yasirah, mudah sekali. Yasirah, ya. Di dalam menjelaskan dasar-dasar penting. Dasar-dasar penting yang dibutuhkan oleh seorang pelajar ilmu, yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu, yang sedang belajar, yang sedang menempuh, ada yang masuk dalam tamhidi atau kelas 1, atau masuk dalam tahfidz atau i'dad atau td misalkan. Nah, ini ada beberapa kalimat yang pendek, yang ringkas, yang gampang, yang mudah, yang bisa menjadi dasar untuk kita mencari ilmu. Jadi harus ada dasarnya. Kata beliau, usi wa udzakiru biha nafsi wa ikhwani. Aku wasiatkan diriku. Aku mengingatkan saudaraku, mengingatkan diriku dan saudara-saudaraku. Fa inna man rama talabal ilmi wa arada tahsilahu fala budda lahu min raka'iza wa ususin asyara. Barang siapa yang berkeinginan, punya niatan belajar ilmu, ingin mendapatkan ilmu, dengarkan, ingin mendapatkan ilmu, maka harus dia membangun dasar-dasar yang 10. Dasar-dasar yang 10. Ya, intisari dasar-dasar 10 perkara. Modalnya ada 10. Ingat, seorang pelajar harus punya modal. Ar-raqizatul ula, modal yang pertama, ya, perbendaharaan dasar yang pertama, kata beliau, al-isti'anatu billahi azza wa jalla, minta tolong kepada Allah. Nah, ingat, minta tolong kepada Allah. Tadi sudah kita sebutkan, belajar ilmu agama itu adalah taufik. Ya Abdul Aziz, apa? Belajar ilmu agama apa Abdul Aziz? Taufik. Allah memberikan taufiknya kepada yang dipilih. Tidak semua orang dapat. Loh, Pak Ustadz kan itu dia belajar agama juga. Agama yang mana? Ya? Agama yang dipelajari yang mengatakan manusia itu asalnya dari kera, misalkan. Ya? Loh? Ya, Muhammad dari kera, abinya Muhammad, uminya, semuanya berasal dari kera, katanya. Mau percaya? Ya? Atau misalkan ada pengajaran kalau iya riba itu boleh agama ibu. Ya kan enggak? Allah memilih orang-orang untuk belajar agamanya itu benar-benar sebuah pilihan yang khusus. Tidak diberikan kepada semua orang. Ya? Coba, yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kan banyak. Banyak sekali. Umatnya beliau, para sahabat. Selain para sahabat, banyak termasuk dari keluarga-keluarga beliau. Pamannya mati dalam kondisi kafir. Padahal beliau sudah menyampaikan kepadanya ilmu. Sebelumnya, ya, kedua orang tua beliau meninggal dalam kondisi kafir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla tidak memilih pembesar-pembesar, itu mayoritasnya dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembesar-pembesar di saat tidak dipilih. Tetapi yang dipilih adalah Buddha, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya, dipilih keluarga Ammar bin Yasir Buddha. Bapak Buddha, ibunya, istrinya Buddha, anaknya Ammar juga Buddha. Allah pilih dia untuk mendapatkan taufik, pemberian hadiah untuk belajar ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang dikehendaki oleh Allah belajar ilmu agama, orang-orang khusus, pilihan-pilihan Allah. Kalau ini merupakan pilihan Allah, berarti orang istimewa hidupnya. Para pelajar, para penuntut ilmu itu orang-orang istimewa. Loh, pakaiannya kok ya banyak nodanya ya. Terus rambutnya, misalkan pakaiannya kok ditembel-tembel. Ya, selama dia dipilih oleh Allah untuk belajar ilmu, maka dia adalah istimewa, diistimewakan oleh Allah. Orang berharga ini, ya, orang berharga, apalagi di masa sekarang ini. Ya, mari kita dengarkan. Pertama kata beliau, sebab modal bekal dasar yang harus dimiliki meminta bantuan kepada Allah. Tadi sudah kita sebutkan, belajar ilmu itu taufik dari Allah. Berarti ketika kita masuk ke dalam taufik Allah, untuk mendapatkan ilmu itu harus banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Beliau menyebutkan, fal mar'u dha'if. Karena seseorang itu kondisinya lemah. Dari sisi fisik, ya, badan itu lemah. Kena kipas angin yang lama, wah sudah meler hidungnya. Ya sudah mulai ya bersin-bersin. Minum es, maaf-maaf, sudah mulai ingusan. Ya. Lemah sekali. Ini dari sisi fisik. Belum lagi kalau kena debu, angin, tidak kuat fisik kita. Memang diciptakan dari barakallahu fikum lemah. Ya, khuliqal insanu dha'ifa. Kalau tempat ya, yang membungkus banyak hal di fisik ini lemah, berotomatis lemah-lemah yang lain lemah. Kemauan lemah, pikiran lemah, ini lemah, itu lemah, semuanya lemah. Ya. Nah, oleh karena itu butuh sebuah pertolongan. Ya. Nah, untuk mencari ilmu itu, wah, tantangannya besar. Pertama kali tantangannya, musuh besarnya iblis, setan. Goda terus. Ya, kamu untuk apa sih belajar? Ya, bisik nanti, ya di situ ada orang kumpul-kumpul lo. Bisik lagi, terus. Ya, berusaha untuk kemudian dilemahkan. Oleh karena itu, seseorang kondisinya lemah ini butuh untuk minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada semua bentuk kekuatan, ya, kemampuan kecuali dari Allah. Ya, hasib bisa jalan ke masjid, terus bantu umiknya di rumah, ya, bisa makan, kuat untuk kemudian angkat batu, misalkan. Jadi kekuatan itu datangnya dari Allah. Lah, saya itu kan fitness loh, latihan fisik lemah. Walaupun otot-otot Anda bagikan tangannya saja, bagikan paha misalkan, karena saking gede ototnya lemah. Tidak ada kekuatan. Ya. Kenapa barakallahu fikum? Karena dasar manusia itu tercipta lemah. Mau apa saja. Ya. Loh, dia menang itu loh gulat. Oh, sebentar, kalah. Ada yang lebih kuat lagi dari dia loh ya. Nanti yang ini kalah lagi. Terus. Semuanya akan kembali kepada yang mencipta manusia itu. Kekuatan benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Wa idza wakkala ila nafsi halaka wada. Kalau ya dia manusia ini, seseorang laki-laki atau perempuan, menyerahkan kepada dirinya, dia akan binasa. Ya. Dia akan hilang. Lenyap. Wa idza wakkala amrahu ila Allah, tapi kalau semua urusannya itu diserahkan kepada Allah. Semua urusannya diserahkan kepada Allah. Ya, saya ini cuma manusia lemah loh. Saya menghafal Al-Quran. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma minta kepada Allah. Saya serahkan, saya beribadah. Saya serahkan kepada Allah. Wasta'ana bihi ala talabil ilm. Dia meminta kepada Allah dalam menuntut ilmu. Fa innallaha ta'ala yu'inuhu. Maka sungguh Allah akan menolongnya, membantunya. Tidak cuma di dalam masalah belajar ilmu. Kalau kita makan, doanya apa ya Usama? Doa sebelum makan Usama, apa doanya? Hah? Apa doanya Usama? Abdullah, apa doanya? Bismillah. Makan kita disuruh berdoa. Yang terkandung di dalam ucapan kita bismillah, satu, meminta bantuan kepada Allah. Ya, ada enggak pernah kalian melihat ada orang enggak bisa ngangkat tangannya ke mulut? Ada apa tidak? Harus dibantu. Ya, ada orang yang semuanya enggak bisa, dia harus minum makan lewat selang. lewat selang. Makan minumnya untuk dimasukkan ke dalam, yang dalam sekali, harus lewat selang. Iya. Oleh karena itu kita disuruh membaca bismillah untuk meminta bantuan kepada Allah satu. Kedua, ternyata makan dan minum minuman itu harus ada berkah. Kalau makanan tidak berberkah kan malas. Ya, malas ibadah, malas ini, padahal makannya banyak. Minumnya, tidak cukup. Air di rumah sebentar, pokari di koperasi. Pokari habis, minum lagi es. Ya, es Ustaz Muhammad Surur. Belum cukup, beli lagi es. Ya, barakallahu fikum. Nah, semuanya butuh berkah. Di saat kita kuat makan, kuat minum, berkahnya bagaimana? Untuk ibadah itu kuat. Jadi, ini meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Kita lihat. وَقَدْ حَثَّ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ. Allah Azza wa Jalla telah menganjurkan, mendorong untuk kita meminta kepada Allah di dalam kitabnya yang mulia. Apa itu firman Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami minta bantuan, minta tolong kepada Allah. Ya, jadi sekali lagi tadi sudah kita sebutkan, belajar ilmu itu musuhnya berat-berat loh. Musuhnya wah, yang paling besar kejahatannya, yang pertama kali menghadang agar jangan belajar, yaitu iblis tadi dan bala tentaranya, setan-setan, baik dari kalangan manusia, setan dari kalangan jin. Ya, makanya kalau seseorang sudah tidak semangat belajar, setannya lebih dekat. Kalau kemarin kan jaga jarak, cari, oh nih kesempatan kita cari, kita tunggu. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi semangat belajar, oh mas, ayo ke sana, dekat posisinya sama setannya. Ya, mbak, kita ke situ. Ya, keluyuran ke sana kemari, diajak karena sudah jadi teman. Kalau kemarin agak jarak jauh, dia cari mana, kapan dia lengah ini orangnya, dicari, ditunggu. Tapi kalau sudah tidak lagi ya semangat untuk belajar, tidak meminta pertolongan kepada Allah, nah, dia akan menjadi teman dekatnya setan. Tapi kalau kita, ya Allah, berikanlah kepada hambamu ini bantuan engkau untuk mengusir setan. Misalkan, dijaga. Oh, setannya menyingkir. Agak jauh lagi, cari jarak, cari kesempatan. Nah, ya, Hudzaifah, mau jadi temannya setan dekat atau jauh? Hah? Mau ditemani, diintai dari sampingnya atau dari jarak jauh? Dari jauh, ya. Kita semuanya kepingin seperti Hudzaifah. Musuh kita ini jangan mendekat. Ya, jangan sampai di samping kita. Tetapi dari jarak jauh. Ya. Kalau dari jarak jauh, dia berarti ada ya pertolongan, ada kekuatan pada diri kita yang menghadang. Ya, kita langsungkan. Dengarkan ayatnya di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang lain, wa qala ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu ay kafiluhu. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka dia Allah yang mencukupinya. Kafiluhu, ay yang menjaminnya. Allah yang menjamin dia. Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Makanya kan orang-orang ulama di masa yang silam, bukan cuma dia menjadi pendekar di depan kitab ilmu, tetapi pendekar di medan laga. Perang lu. Ya. Lah antum bisa bayangkan masa sih seorang alim ulama itu olahraga membesarkan otot? Ya enggak. Karena dasar kekuatan itu ada pada ya kalbu seseorang, hatinya seseorang. Walaupun mungkin kurus, kerempeng, ya, badannya. Tetapi kalau di dalam ini kuat dengan Allah sebagai pemilik kekuatan jasmani ini atau badannya akan kuat. Ya, apalagi kalau maaf-maaf ada panggilan jihad di jalan Allah. Ya, tidak pernah olahraga apa gitu loh. Tetapi dia adalah orang-orang terdepan. Ya. Jadi modal kekuatan itu adalah sebuah anugerah dekatnya seorang hamba dengan Allah. Kalau seorang pelajar ilmu sekarang, dia belajar bahasa Arab, dia belajar Al-Quran, dia belajar tajwid, dia belajar hadis, dia belajar akhlak, dia belajar adab, doa. Dia coba. Dia, saya cuma hanya berusaha ya Allah. Semuanya ada di tangan Engkau. Ini namanya menyerahkan kepada Allah. Allah yang akan menjaminnya. Ya. Ayat yang lain. Wa qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah kalian menyerahkan diri jika kalian orang-orang yang beriman. Coba. Ya, terkadang kan nanti suatu saat ya ada yang menjadi dai ilallah terjun ke medan laga, ada orang yang dai tetapi dia saudagar, ya. Nah, disitulah latihan untuk menyerahkan urusan kepada Allah. Ya, jadi mengembalikannya kepada Allah, kita bisa menghasilkan sehari 10.000 itu semata-mata bantuan dari Allah. Tidak ada dari kita. Wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal, menyerahkan diri. Ya. Nah, termasuk sekarang bentuk orang menyerahkan diri bagaimana? Dia menghafal Al-Quran, belajar, ia membaca. Ini semuanya tawakal. Bukan cuma dia menyerahkan diri, saya serahkan hasilnya kepada Allah. Tapi malas-malasan ini bukan tawakal. Ya? Orang yang bertawakal itu dibarengi dengan usaha. Dia belajar semangat. Ya, ketika azan dikumandangkan, dia lepas segala-galanya, dia berangkat menuju panggilan Allah. Itu semuanya adalah wujud tawakal. Usaha. Barakallahu fikum. Kalau mereka menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, la razaqakum, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqu thayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Nah, pernah tidak kalau pagi-pagi kan burung terbang ninggalkan anaknya di sarang, terbang pergi, ya. Nah, burung itu terbang, burung itu pergi, ingat, dia terbang meninggalkan sarangnya sama anak-anaknya. Itu dalam kondisi perutnya kenyang apa lapar, Abdurrahman? burung terbang, sudah subuh loh, terbang. Ya, dalam kondisi perutnya kenyang, terbang atau lapar? Hah? Dalam kondisi lapar. Iya dong. Dia pulang sore, ngasih anaknya makan, lewat mulutnya, barakallahu, kosong. Anaknya juga lapar. Dia terbang dalam kondisi perutnya kosong. Kata Nabi SAW, Allah yang memberikan dia rezeki. Ya, sehingga taghdu himasan wa taruhu bidana. Terbang dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut kenyang. Ya, coba lihat burung. Bagaimana tawakalnya kepada Allah. Hinggap dari satu pohon, ada pohon mangga, coba dicari ada belalang, ada apa. Terbang lagi kalau tidak ada. Terbang lagi dari satu tanaman ke tanaman. Ini kan usaha, ini namanya tawakal. Dia berusaha dengan semaksimal mungkin terbang dari kejauhan. Ya, di tempat yang jauh terbangnya. Nanti pulang, anaknya teriak-teriak, dikasih makan. Dari apa yang dia sudah, ia dapatkan dari rezeki Allah Azza wa Jal. Nah, Rasulullah menyebutkan, kalau orang benar-benar bertawakal, Allah akan berikan rezeki kepadanya. Termasuk dari rezeki, wa a'zamur rizki al-ilmu. Rezeki yang paling besar itu adalah rezeki ilmu. Nah, kalau orang berusaha, berupaya, maka Allah akan berikan kepadanya rezeki. Ya, maka rezeki yang paling besar itu adalah ilmu agama. Wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana daiman mutawakkilan musta'inan bi rabbihi fi umurihi kulliha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Rasulullah berbuat, ya, barakallahu fikum, meminta bantuan kepada Allah dalam semua urusan beliau. Minta bantuan, coba. Beliau adalah pilihan Allah, kan tentu. Penjagaan Allah terhadap pilihannya, ya jelas. Tapi ketika pada perang Badar, ya. Jadi Rasulullah dari kota Madinah bersama 300-an sahabat keluar. Tujuannya menghadang. Menghadang kafilah kafir Quraisy yang baru pulang dari Syam. Ingin dihadang. Diambil. Ya. Kebutuhan, karena memang butuh, kondisinya sangat-sangat membutuhkan, ya, dihadang, rencananya menghadang, ternyata kecium oleh kafir, orang-orang kafir ini tercium kalau Rasulullah keluar. Utusan langsung mencari jalan pintas untuk memanggil pasukan di kota Mekah. Sambil teriak dari ketinggian, memanggil kalau rombongan pembawa dagang ini dalam mara bahaya. Abu Jahal menyiapkan pasabullah, menyiapkan pasukan 1000 kurang lebih. Lengkap senjata. Ya, sudah memang dipersiapkan kalau Rasul dan para sahabat keluar bukan untuk berperang. Menghadang kopilah, ya, dagang ini yang mau lewat, ternyata di luar dugaan. Tidak dalam kondisi bersiap perang, orang-orang kafir sudah menyiapkan ribuan berangkat ke Badar. Di saat menyaksikan demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma anjiz wa'dak. Ya Allah, berikanlah tunaikanlah janji-janji engkau terus. In tuhlik isabata Muhammadin lam tu'bad fil ardi. Ya Allah, kalau engkau hancurkan sekarang, habiskan umatnya Muhammad ini, tidak akan yang akan menjadi penerus. Karena semuanya keluar untuk mencari, ya, menghadang kelompok dagang orang-orang kafir ini. Rasulullah berdoa, jatuh selendangnya. Saking semangatnya meminta berdoa kepada Allah, dinaikkan lagi oleh Abu Bakar. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini usaha imamnya para nabi dan rasul untuk meminta pertolongan Allah. Nah, ketika mau berhijrah, hijrah loh ya. Rumah beliau sudah dikepung, ya rumah kecil, dikepung oleh ratusan orang. Taruhlah lah, ya yang di depan ini, dikepung sama ratusan, masjid saja. Kalau dikepung sama ratusan kan berat untuk bisa selamat. Ya. Kita lihat bagaimana penjagaan Allah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat. Nah, ketika mau berangkat hijrah ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah mendapatkan jaminan, Rasulullah mewujudkan tawakalnya. Bagaimana? Satu, Rasulullah mencari teman yang terbaik dalam perjalanan. Ini bentuk tawakal beliau, usaha beliau. Beliau mencari teman yang terbaik dalam perjalanan. Abu Bakar terpilih radhiyallahu taala anhu. Kedua, mencari tunggangan yang terbaik untuk bisa menyampaikan ke kota Madinah. Dicari tunggangan yang terbaik. Ketiga, bekal. Sampai Asma itu terkenal dengan ya julukan Nitaqah. Dia membuntal ya bekal untuk diantarkan ke Gua Hira. Subhanallah. Kalau sekarang mau dilihat tempat gua Rasulullah alaihi salat itu sangat berbahaya. Tinggi loh kalau kita dari kebawahan posisinya. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Asma siap untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya. Berikutnya tidak hanya itu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari khirit. Khirit itu orang yang memang ahli perjalanan untuk bisa selamat, ya, untuk dibayar. Sehingga beliau menempuh lewat pinggir laut untuk sampai ke kota Madinah. Usaha yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir beliau mengatakan wa fi du'ail khuruj ats-tsabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dilalatun ala zalika. Contoh doa ketika keluar rumah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti atas hal itu, kita harus banyak meminta kepada Allah. Ya, bagaimana doa keluar rumah? Nah, keluar rumah apa doanya? Bismillahitawakkaltu'alallahi wala hawla wala quwata illa billah. Ya. Bismillah menyebut nama Allah, yaitu meminta bantuan, meminta pertolongan. Setelah itu pasrahkan diri kepada Allah. Setelah itu akui kalau kita ini tidak punya kekuatan. Kekuatan itu hanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya, saya meminta bantuan kepada Allah, Bismillah, saya serahkan urusan saya kepada Allah dan mengaku kalau saya ini tidak punya kekuatan. Kekuatan itu hanya miliknya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.